Mitra Bisnis, Kwi Kiyanggi berpandangan, semakin kuatnya demoralisasi di kalangan elit bisa diibaratkan sebagai pupuk yang membuat praktek-praktek korupsi, kolusi hingga nepotisme bertumbuh subur di setiap lini kehidupan bangsa Indonesia, bahkan telah merasuk ke dalam dunia pendidikan nasional yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang tega menghalalkan cara-cara negatif untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, jika masalah utamanya adalah demoralisasi, lantas apakah kita harus mengikis hal itu dari dunia pendidikan demi perbaikan masa depan bangsa? Iya betul, ya. Ya itu yang seringkali saya katakan, tidak bisa dilihat terlepas berdiri sendiri pendidikan. Jadi faktor yang paling utama kalau korupsi itu diberantas, dikurangi sangat-sangat signifikan ya dengan sendirinya semua sektor membaik. Termasuk pendidikan dengan sendirinya. Nah, Pak Kwik, selain mengenyam pendidikan di era Orde Lama, Bapak juga pernah bersekolah di Belanda. Lantas, seperti apa pola pendidikan dasar dan menengah di Belanda yang Bapak ketahui? Ya, kalau tingkat dasarnya, saya nggak tahu, tapi kalau tingkat menengahnya baik di sini, yang bersekolah di ABS atau Lisim, tetapi terutama di Belanda, ketika tingkat 1, tingkat 2 kan saya dipelonco juga sama anak-anak Belanda itu, yang ya di sana ya semuanya ABS. Nah, itu ya luar biasa pengetahuan mereka dan kurikulum yang diajarkannya. Oh, yang nggak ada apa-apanya di sini. Beratnya bukan main. Lalu kalau kita lihat bahasa saja kan, bahasa mereka sendiri Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Kalau Lisium ditambah bahasa Yunani dan bahasa Latin. Bayangkan, kalau HBS di sini, yang di Indonesia HBS di sini kan wajib semua itu. Belanda, Inggris, Jerman, Prancis kan wajib. Itu dari segi bahasa, belum dari segi yang lain-lain. Nah, kemudian kalau perguruan tinggi saya mengalami sendiri. Nah, seperti apa kurikulum perguruan tinggi Belanda pada waktu itu, Pak Kwik? Ya luar biasa beratnya. Dan kebetulan Belanda memang dalam hal ini rada ekstrim karena mereka itu sejak awal filosofinya harus serba bisa, karena harus bisa hidup, bisa cari makan di luar Belanda. Belanda terlampau kecil negaranya. Makanya itu apa-apa harus serba tahu. Jadi berat ketika belajar ekonomi harus mendalam sekali mengetahui diuji tentang ilmu bumi alam gitu. Sampai segitu jauhnya. Dan dikatakan saja tekanan beratnya pada apa? Tekanan beratnya pada ekonomi perusahaan, yaitu apalagi itu kalkulasi biaya gitu. Tetapi itu tekanan berat apa-apa harus tahu gitu. Makroekonomi tahu, internasional tahu, moneter tahu. Demikian Kwi Kiyanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.